Mengapa Cina membenci Jepang? Karena Jepang di tahun 30-an melakukan aneksasi menyerbu Cina dan dijadikan negara jajahan Jepang. Cina di bawah kerajaan waktu itu lumpuh. Kok bisa Jepang serbu Cina? Begini melihatnya, Jepang itu sejak lama di bawah Amerika, sejak zaman Kaisar Meiji. Betul, jadi Jepang serbu Cina setelah mendapat go ahead dari Amerika. Pasti Jepang memang political tightening Amerika. Mau bukti? Nonton aja film kembaran saya itu Tom Cruise, The Last Samurai. Amerika memberikan senjata revolver otomatis untuk menghabisi para samurai terakhir Jepang. Ingat ya film itu ya? Oke, ini menunjukkan Amerika sudah menjadi mitra strategis Jepang sejak lama. Lalu Pearl Harbor, bukannya Jepang yang serang Amerika. Kalau dulu kami di kampus akademi dikatakan memang CIA atur bocorkan bahwa seakan-akan Amerika serbu Jepang, sehingga Jepang serbu duluan, serang duluan. Dan sejak Pearl Harbor, Amerika sah untuk menguasai dunia, sah dan lengkap caranya dia untuk masuk perang. Sisi Atlantis dengan menaklukkan Jerman, sisi Pasifik dengan menaklukkan Jepang. Untuk itu, sebelum menaklukkan Jepang, wilayah Jepang harus diperluas dulu sampai ke Cina, Burma, seluruh ASEAN deh, Korea, baru Amerika taklukkan agar menjadi hero di wilayah tersebut. Demikian juga Jerman dibiarkan menguasai seluruh Eropa kecuali Inggris dan Rusia, lalu Eropa dibebaskan. Amerika kesannya pahlawan dan boleh kendalikan dunia setelah itu. Dan sekarang Jepang dan Jerman tetap dikontrol ketat Amerika sebagai negara pemenang perang dunia kedua. Jadi kejam ya CIA operation itu. Demi gambaran yang lebih besar, Pearl Harbor jadi martir. Apakah cerita ini menjawab mengapa di Amerika ada 50 ribu orang kena corona? Karena memang dibutuhkan untuk bisa mendeklar perang agar Wall Street dan printing money bisa jalan dengan baik. Ini grand plan yang jenius, namun raja tega, kejam, dan sadis. Tapi sekali lagi, lihat sejarah 100 tahun terakhir deh. Ya memang mereka bajingan. Jadi dengan Cina, memang musuh bebuyutan. Amerika memang negara enemy-centric approach. Harus punya musuh. Setelah Cold War dengan Soviet berakhir, maka dia cari musuh. Yang berikutnya musuhnya setelah Soviet adalah Islam. Lalu sekarang mereka kaji lagi. Ternyata salah strategi mereka. Islam itu cair, bukan wilayah solid. Lalu sejak Trump tidak urusan dengan apa yang mereka sudah rusak, yaitu dunia Islam, mereka tinggalkan begitu saja. Sekarang Cina jadi enemy centric mereka. Cetak senjata, uang, dan lain sebagainya. Ada alasan. Perang dengan Cina kira-kira sampai 2030. Maka rencananya Indonesia dibuat maju untuk lawan Amerika dari tahun 2030 sampai 2060-an. Tapi pemimpin kita banyak gak paham kode keras beginian. Apa yang Amerika lakukan? Amerika melirik India sekarang. Dimajukan dulu ekonomi India, persis Cina di tahun 80-an 90-an lalu, di tahun 2030 Amerika cari gara-gara dengan India. Indonesia, you're wondering what happened, aya naon ieu teh, efek salah ambil posisi melawan preman, ya seperti sekarang ini ekonominya dan masalah globalnya, kita kayak gamang, kayak bingung gitu loh. Lihat India sekarang, lihat Vietnam, aman damai di sana, ekonomi tumbuh seperti gak ada corona saat ini, karena mereka pada saat ada corona, tindakan preventifnya sudah siap, dalam tanda petik seakan-akan udah dibocorin. Jadi saran ya, kalau saya nih ya, siapkan BLT, bantuan langsung tunai 6 bulan ke depan. Satu keluarga 3 jutaan sebulan. Ada 20 juta keluarga yang bakal menerima. Wes, gak usah kakean mikir. Bantu rakyat dengan BLT. Jangan ngutang, cetak duit aja. Masih mikir ekonomi normal. Kita diskusi MMT yuk.